Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa nafa' wa lintifa' wa lifadata wa listifadata wa lhasta ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajihillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Pertemuan ke-9, kemarin kita membahas tentang tayamum ya, membahas tentang tayamum tapi tidak selesai. Kita ulang sedikit tentang sebab-sebab tayamum. Ada 7 kemarin ya, faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wa jirahu. Pertama, ada 2 secara garis besar yang memperbolehkan itu ada 2. Yang pertama faqdun, garis besar itu yaitu al-faqdu. Faqdu itu ada 2 kemarin, ada faqdu hissi dan ada faqdu syar'i. Faqdu hissi itu tidak ada air sama sekali. Tidak ada air sama sekali, maka dia bertayamum. Yang kedua ada air, tapi dia berhalangan menggunakan air. Itu namanya faqdun syar'i. Paham ya? Nah, faqdun syar'i ada 6. Ya kan? Apa? Pertama, khawfun. Khawatir. Ya kan? Umpamanya kalau digunakan ini, kalau dia mengambil air itu, di sana ada musuhnya. Di sana ada hewan buas. Di sana ada ular. Ada singa dan segala macam. Lalu tidak berani ambil air di sana, ya kan? Maka ini khawatir yang pertama, yaitu faqdun syar'i yang pertama. Yang kedua hajah, karena dia butuh, gitu kan? Dia punya air, tapi ada hayawanun muhtarim. Hayawanun muhtarim itu kita paham, kita hayawanun muhtarim, hayawanun natiq, ya kan? Kucing hayawanun muhtarim, anjing hayawanun muhtarim, ya kan? Seandainya ada air, tapi kalau kita gunakan air ini kucing ini akan mati kehausan. Maka kita berikan kucing ke air atau air ke kucing? Air ke kucing, kita berikan air ini ke kucing, maka dia minum, maka kita bertayamum. Karena hajah. Atau mungkin teman kita, gitu kan. Kecuali kalau yang haus itu ghair muhtarab. Seperti kafir harbi kemarin. Ya kan, kalau kafir harbi, atau orang yang meninggalkan sholat, setelah disuruh bertobat, lalu dia belum bertobat. Karena orang yang meninggalkan sholat, nanti pembahasan tariku sholat, setelah diminta tobat oleh imam, oleh pemimpin, oleh qadhi, lalu dia turut tobat, maka hukumnya adalah ayyuqtal, dibunuh itu. Nah, seperti itu. Ya kan? Maka ini ghairu muhtaram, darahnya muhadar, gitu kan? Tidak dihormati. Maka kalau seandainya ada air, dia butuh minum, maka kita bertayamum. Maka kita berwudu, jangan kasih dia untuk bertayamum. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah idlal. Idlal itu kehilangan air. Kita bawa air, ternyata mungkin dicuri orang atau lupa di mana ditaruh, seperti itu kan? Ke perjalanan umpamanya. Maka ini dianjurkan maka ini juga sebab memperbolehkan kita untuk tayamum. Selanjutnya adalah maradun, sakit. Tapi sakitnya adalah yasukku. Bagaimana sakit yasukku itu? Ada kadang-kadang kalau kita gunakan air kita enggak sakit sekarang, tapi kalau menggunakan air kata dokter atau kita memiliki pengetahuan kedokteran, maka kita akan sakit. Atau kalau kita gunakan ini kita lagi sakit, sakit kita akan bertambah atau lama sehatnya. Paham ya? Atau terjadi syayin, apa kemarin? Syayinan fahishan. Ya kan? Syayinan fahishan ini adalah sesuatu yang contohnya membuat kulit kita menjadi buruk, ya kan? Menjadi buruk, kering sekering-keringnya jadi kulit kita kalau ketemu air seperti ini. Karena kulit kita sensitif umpamanya seperti itu, ya kan? Maka ini juga termasuk sebagai sebab untuk membolehkan kita tayamum. Tapi maksudnya adalah syain fahis itu yang ada di anggota zahir kita, yang tampak ketika kita bekerja, muka, tangan, kaki. Tapi kalau di sini kita gunakan air, langsung perut kita langsung jelek seperti itu, maka enggak. Maka kita berwudu, ya kan, walaupun nanti akan berefek kepada anggota batin kita, karena hakullah aula yuqaddam. Ya kan? Kemudian selanjutnya adalah jabiratun wa jirahu, jabirah. Jabiratun apa kemarin? Perban. Ya hal-hal yang menutupi luka, ya kan? Kalau jabirah itu mana aslinya kan sesuatu yang diletakkan mayudau supaya tulang itu yang jabir. Jadi kalau orang tulangnya itu retak atau pecah seperti itu lalu pasang sesuatu, itu lian jabir. Maka ini disebut dengan jabirah supaya dia terkuat lagi seperti itu, ya kan? Maka itu disebut dengan jabirah. Dan sama dengan jabirah adalah perban, lalu obat salap, salap gitu kan, dan yang lain-lain yang gunanya untuk luka seperti itu. Bagaimana perihal orang ini cara dia bertayamum dan bagaimana kalau seandainya ada hal ini maka dia bertayamum. Tapi cara tayamumnya adalah berbeda. Bagaimana tata cara tayamumnya kemarin? Pertama, yaitu orang yang memiliki sesuatu di tangannya tadi, apakah itu perban, ya kan? Apakah itu obat oleh seperti itu yang tidak boleh dikenakan oleh air, maka pertama dia basuh yang sehat. Dia basuh yang sehat, kemudian setelah basuh yang sehat dia bertayamum. Ya, bertayamum. Kalau seandainya memakai perban, perbannya itu melebihi dari tempat yang sehat, maka dia nanti wajib menyapu seberbannya itu. Paham enggak? Jadi berwudu pertama, anggaplah di mukanya itu ada di sini luka, lalu di sini pakai perban sedikit seperti ini. Maka dia berwudu, basuh yang sehat. Setelah basuh yang sehat, ya kan? Kan ini belum sempurna nih basuh muka, sedangkan wajib membasuh seluruh muka, ya kan? Nah, maka bagaimana tata caranya yang sedikit ini maka ditayamumkan. Keringkan muka kita, tayamum. Kayak tayamum biasa. Setelah tayamum, maka muka telah selesai. Lanjut ke tangan, cuci tangan. Cuci tangan. Oh, ternyata di sini juga ada perban di sini. Maka setelah selesai basuh semuanya, yang tadi dilap ya, diusap dengan air yang tadi. Kalau lebih daripada yang sehat, yang sakit bangun segini, lalu pakai perban segini, maka wajib disapu dengan air. Setelah kita berwudu tadi atau ketika kita berwudu tadi. Kemudian tangan, setelah tangan dibasuh yang sempurnanya, yang sisanya itu ditayamumkan. Di sini ada perban, maka ditayamumkan yang perban itu. Bagaimana tayamum biasa? Tayamum, dikeringkan, tayamum. Ya. Tayamum. Kemudian disapu juga ini dengan air tadi disapu dengan air. Paham enggak? Begitu seterusnya. Ada di semua anggota, maka semuanya. Ada 4 anggota ini. 4 berarti berapa kali tayamum? 4 kali tayamum. 3 yang sakit, tangan, muka, kaki, maka 3 kali tayamum. Masing-masingnya mesti berurutan sesuai dengan tata cara kita berwudu, tertib sesuai tata cara kita berwudu. Paham ya? Nah, seperti itu. Apakah wajib kita mengulang sholat kita dengan tayamum seperti ini? Nah, ini lagi. Apakah wajib? Kalau seandainya luka itu atau jabirah itu, jabirah ini memakai perban ini di anggota tayamum. Mana anggota tayamum? Muka dan dua tangan. Maka kalau seandainya di muka dan di tangan atau salah satu keduanya, maka wajib i'adah mutlaqan. Wajib i'adah nanti. Oh, 1 bulan dia memakai perban. 1 bulan wajib diulang salatnya. Ya kan, ini yang ada di dalam kitab Ar-Raudhatu At-Thalibin. Tapi di dalam majmu' dikatakan yang enggak wajib. Yang mu'taman yang ada di dalam Ar-Raudhah. Tapi kata Syekh Mustafa boleh kalau sulit gitu kan, boleh taklid di ini majmu' ini. Gitu kan? Tapi menurut saya, ya kan, itu dilihat keadaan. Kalau seandainya mungkin menghabiskan waktu 1 bulan kita memakai jabirah seperti itu, mungkin bisa taklid pendapat di dalam majmu', itu kan? Tapi kalau enggak mungkin seperti itu kan, kalau mungkin mamanya sehari cuman kita pakai perban itu. Lalu besoknya sia, ya ada ulanglah salat seperti itu. Paham ya? Yang pertama, kalau di muka dan telapak tangan maka mutlak wajib i'adah. Ini yang ada dalam kitab Raudhah. Kalau dalam majmu' boleh tidak diulang. Ulang yang i'adah atau qadha. Kemudian yang kedua, yaitu kalau seandainya selain di anggota wudu dan tayamum, berarti di mana? Di kepala dan di kaki. Kan cuma itu anggota wudu. 4 cuma kan 1, 2, 3, 4 yang wajib. Bagaimana kalau yang ada di kaki atau di kepala? Maka kita rinci. Ada kalanya kita memakai perban itu, ya, sesuai yang disakit saja. Ini sakit hanya segini, sebesar jari. Maka perban segitu, ya. Atau ada kalanya memakai perban melebihi itu, tapi ada kalanya juga melebihi itu hanya untuk qadril istimsak, supaya dia kuat saja. Atau ada kalanya zaidah ala qadril istimsak, melebihi dari qadril istimsak. Segini saja sebetulnya sudah cukup untuk kuat perban ini. Tapi dilebihkan sampai gini seperti orang Mesir biasanya kan. Melebihkan sampai gini. Maka masing-masing dalam keadaan ini ada hukum masing-masingnya. Paham ya? Pertama tadi kita paham kalau di anggota tayamum maka wajib i'adah mutlaqan. Paham ya? Alama fi raudhati khilaf alima fil majmu'. Yang kedua, fi ghairi a'dha at-tayamum. Pada selain anggota tayamum, maka ada beberapa keadaan. Adakala keadaan itu adalah qadril istimsak. Maaf. Ya, akalannya qadr istimsak. Maaf. Akalannya tidak mengambil yang sehat, hanya yang sakit saja. Ada kalanya hanya sakit perban ini. Sakit hanya sebesar ini. Sebesar ini, sebesar apa namanya? Siwak ini. Perban hanya sebesar siwak itu juga. Ya kan? Maka tidak wajib mi'adah mutlaqan. Baik dia pakai perban ini dalam keadaan dia berwudu maupun tidak berwudu, maka tidak wajib mi'adah mutlaqan. Paham? Kalau hanya di tempat yang sakit saja, maka tidak wajib mi'adah mutlaqan. Paham ya? Tapi kalau melebih dari tempat yang sakit, nah ini lagi. Melebih dari tempat yang sakit, ada kalanya qadri istimsak atau za'idah ala qadri istimsak. Kalau hanya qadril istimsak, qadril istimsak, hanya untuk menguatkan saja, supaya kuat perban itu, ya kan? Maka dua keadaan. Apakah memakai perban ini sebelum itu dia suci atau dia berhadas? Kalau dalam keadaan bersuci, maka tidak wajib i'adah nanti. Kalau dalam keadaan dia berhadas, maka wajib dia i'adah nanti. Paham? Bagaimana kalau za'ilah ala qadril istimsak? Tadi qadril istimsak, maka dua keadaan, mungkin suci atau dia berhadas. Kalau dalam keadaan za'idah ala qadir istimsak, maka mutlaqan wajib dia itu i'adah, baik dalam keadaan suci atau tidak suci. Paham? Seperti orang Mesir. Paham ya? Ada yang tidak paham? Paham Alvin, insyaAllah ya? Soalnya penting ini, hal-hal yang terjadi ini. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau ada luka, jirahun. Ya kan? Faqdun wa khafun hajatun idlalu maradun yasyukku jibiratun wa jirahu. Jirah, luka. Kalau tadi pakai perban, sekarang luka. Tapi luka tidak mungkin kan kena air. Umpamanya kita luka, ya kan, besar di sini. Tidak mungkin kena air, kan seperti itu. Tidak mungkin kena air. Lalu bagaimana tacarunya? Persis dengan yang tadi. Basuh yang sehat, lalu tayamum. Tapi kan ini kan tidak ada perban. Kalau tadi disapu di atas perban, kalau lebih. Nah, maka ini tanah itu diusapkan. Nah, paham ya? Tanah itu diusapkan ke yang sakit itu. Paham? Itu pun kalau seandainya mungkin, kalau kata dokter ini kalau kena tanah ini bahaya ini, ya infeksi dia bahaya, maka enggak, ya kan, maka enggak, ya. Paham ya? Maka walaupun demikian, maka dalam keadaan luka seperti ini, ya, maka itu wajib dia i'adah nanti, dia wajib i'adah sholat nanti. Nah, dalam keadaan seperti itu kita katakan bahwa tayamum dia, bagi dia hadas besar, hadas kecil itu tayamum sama. Orang hadas besar, tata cara tayamumnya mana yang dibasuh? Yang diusap ketika dia tayamum. Ya muka dan tempat tangan, ya kan? Jangan ambil air pasir, mandi pasir, salah. Ya kan, kan ada itu ceritanya. Ada ceritanya, ya kan? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdua. Sahabat Rasulullah atau berombongan. Lalu mimpi basah. Dia itu kena luka di kepalanya. Lalu dia bertanya kepada sahabat. Lalu ketika bertanya kepada para sahabat, kata para sahabat, kami tidak menemui apa yang memperbolehkan kamu untuk tidak mandi. Sedangkan dia junub, ya kan? Dan dia ada luka. Maka tetap mandi dia sehingga dia mati. Dikadukan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, qataluhu wa qatalahumullah, kata Rasulullah. Mereka telah membunuh si fulan itu. Wa qatalahumullah itu ungkapan marah Rasulullah. Ini salah nih, sampai Rasulullah mengatakan, kalau enggak tahu, maka bertanya. Ya kan? Wa innama syifa'ul ghaiz as-su'al, kata Rasulullah. Kalau enggak tahu maka bertanya, karena obat dari orang bodoh itu bertanya. Nah, itu kata Rasulullah. Sampai Rasul mengatakan demikian. Dan kisah lain ada dua orang itu dalam keadaan perjalanan mereka tuh junub lagi. Lalu salah satu itu bertayamum, ya. Salah satunya itu tidak bertayamum. Dua-duanya bertayamum. Lalu ketika sampai menjumpai air, dua-duanya mengulang sholat. Satu mengulang sholat, satu tidak mengulangi sholat. Lalu dalam kasus ini, ya kan, Rasulullah membenarkan orang yang tidak mengulangi sholat. Nah, maka ini hadis yang digunakan untuk wajib ulang atau tidak wajib mengulangi. Yang kita jadikan dalil yang hadis yang pertama tadi. Wajib bertanya. Nah, dalam keadaan seperti ini, teman-teman, ada kaedah kita katakan. Ada kaedah. Bagaimana kaedahnya? Kalau seandainya ada dua anggota yang berturut-turut. Bagaimana kaedah kemarin? Idza tataba'al udwani. Idza tataba'al udwani bil jarhi wa ammal jarhu. idza tataba'al udwani bil jarhi wa ammal jarhu. Idza tataba'al udwan bil jarhi. Apabila dua anggota berturut-turut luka, muka, tangan berturut-turut enggak? Tapi kalau muka, kepala enggak berturut-turut karena dilampaui tangan, ya kan? Muka, tangan berturut-turut. Bagaimana kalau idza tataba'al udwani bil jarhi wa ammal jarhu? Luka di semuanya. Muka ini semua muka yang wajib dibasuh itu luka. Tangan semua tangan juga luka, kebakar umpamanya. Ya kan? Bagaimana? Maka dalam keadaan ini cukup satu kali tayamum untuk dua anggota itu. Tapi kalau berpisah, wajib dua. Atau semua anggotanya, mukanya, anggaplah terbakar semua badannya. Ya kan? Muka, tangan, kepala, kaki, tidak bisa kena air. Maka cukup sekali tayamum saja. Paham? Paham ya? Jangan salah-salah di sini. Nah, kemudian selanjutnya syurutut tayammum. Syurutut tayammum. Dalam permasalahan syurut ini ikhtilaf juga para ulama. Ada yang mengatakan salasah, ada yang mengatakan 3. Di sini kan baru saya bukan ada 12 ya. Ada yang mengatakan pendapatnya 3 itu seperti Imam Nawawi dalam Minhaj, ya kan? Ada yang mengatakan 5 atau 6 seperti di Matan Abu Syuja atau ada 5 itu. Ada yang mengatakan 21. Ya kan? Tapi khilaf ini kata Syekh Mustafa wal khilafu lafdhiyun, hanya lafdhi. Paham ya khilaf lafdhi yang kemarin? Bagaimana khilaf lafdhi itu? Law tala'a kullu fariqin murad al-akhar laqala bihi. Kalau seandainya setiap kelompok melihat atau berada di posisi yang lain, maka dia akan berpendapat demikian. Wildan, ini warna apa? Warna hitam, Ustaz. Saya mengatakan warna kuning, ini silver kata saya bilang. Ya kan? Ini khilaf lafdhi. Bukan khilaf hakiki. Karena kalau saya berada di posisi Wildan, saya mengatakan demikian. Wildan berada di posisi saya juga mengatakan demikian. Paham tak? Ini nama disebut dengan khilaf lafzi. Itu makna khilaf lafzi dalam kitab-kitab. Tidak berpengaruh kepada hakikat. Ada 12. Syurutut tayammum itsna asyar. Ada 12. 12 ini mengikut musannif, yaitu Imam Ahmad Umar Syatir ini mengikut kepada Syekh Zakir Al-Ansari. Kan? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau apa namanya? Matan Tahrir, Tahrir Tanqih Lubab. Beliau mengatakan 12 di sana. Maka beliau mengatakan syurutut tayammum itsna asyara. Syurut tayammum itu ada 12. Syarat yang pertama ayyakuna bi turabin, mesti menggunakan tanah. Ya, mesti menggunakan tanah. Mesti menggunakan tanah. Ya, tanah. Bagaimanapun bentuk keadaan tanah tersebut, bagaimanapun bentuk keadaan baik keadaan tanah itu tanah biasa maupun tidak tanah biasa. Seperti tanah yang terbakar. Ya kan? Tapi syaratnya adalah tanah itu tidak menjadi tembikar. Kalau tembikar kalau dalam kitab-kitab itu menggunakan khazaf. Teman-teman kalau di jalan itu jumpai kayak minum orang Cina itu. Dari tanah guci itu namanya. Apa namanya? Dari tanah liat biasanya atau apa gitu. Kendi. Ah, kendi. Di tepi jalan banyak biasanya itu minum-minum kucing gitu. Ya? Di bawah-bawah atau minum-minum orang taruh di atas-atas. Itu asalnya dari tanah enggak? Nah, dia itu di melalui banyak proses gitu kan, bahkan kena api, tapi dia sekarang menjadi batu, ya kan? Kalau seandainya itu kita hancurin jadi tanah enggak, maka itu enggak sah digunakan untuk tayamum, karena dia bukan disebut lagi turab. Maka maksud di sini memang turab murni, tanah murni. Paham ya? Mesti tanah murni. Dan syarat tanah murninya adalah tanah yang memiliki gubarun. Anggaplah dalam ilmu sains mengatakan bahwa batu itu sebetulnya tanah, gitu kan? Ini tanah sebetulnya, tanah yang mengeras seperti itu. Tapi kalau dia itu tidak memiliki gubar, apa namanya? Gubar ini debu, ya kan? Untuk digunakan tayamum maka tidak sah. Kalau memiliki debu maka sah. Paham ya? Bagaimana kalau menggunakan pasir? Pasir kan tanah. Tapi pasir itu biasanya tidak memiliki debu. Pasir itu habahnya lebih besar. Itu kan, apa habah itu? Biji-bijinya itu lebih besar. Ya. Atau tanah tapi dia basah. Ini tanah basah. Kecuali kita ambil, kita keringkan dulu kan. Maka boleh menggunakannya untuk bertayamum. Syarat yang kedua adalah ayyakuna at-turabu tahiran. Tanah tersebut mesti tanah yang suci. Maka tidak sah menggunakan tanah yang najis atau tanah yang terkena najis. Bagaimana tanah terkena najis? Ini apa namanya? Tanah lalu dikencing oleh kucing umpamanya kan? Maka kencing kucing ini kan bernajis ini. Maka tanah ini kalau udah kering tidak sah digunakan untuk bertayamum. Ya kan? Bagaimana cara membersihkan tanah terkena najis itu? Atau dikencing anjing di sini ya? Ah, dikencing anjing. Bagaimana tata caranya? Ada yang tahu? Berapa kali? Dikencing anjing nih. Anjing. Bukan Fahri, kalau si Fahri ya. Ah, berapa kali? Hanya itu saja? Hanya 7 kali. Ini kan udah tanah itu. Maka cukup 7 kali siram. Kan kita katakan 7 kali idahunna biturabin, mujzi biturabin, mukhtalif biturabin. Ini udah tanah. Bagaimana cara siram aja 7 kali? Udah sah itu. Pokoknya tanah-tanah orang dulu, lantai orang dulu kan tanah kan. Kecing oleh anjing. Ya siram aja 7 kali, sah itu. Paham ya? Maka tidak sah menggunakan kuburan yang di sana ada kuburan. Kuburan itu ada namanya, kalau dalam kita fikih teman-teman menemuin bahasanya manbusyah. Kuburan manbusyah itu kalau kita kali kuburan itu, jadi isi-isi purut dari mayit itu sudah bercampur dengan tanah itu. Jadi sudah bercampur dengan tanah, sudah menyatu dengan tanah. Sehingga tanah ini adalah kuburan manbusyah namanya. Itu najis itu. Karena perut isi anu najis, ya kan? Maka itu tanah bercampur dengan najis. Maka ini tidak sah digunakan. Berbeda kalau baru kita tanam kemarin, baru kita petanam, baru kita kubur kemarin, ya kan? Bahasa kampusnya ditanam, baru dikubur kemarin, 2 hari, 3 hari, kan belum hancur itu. Maka boleh bertayamum dengan menggunakan tanah kuburan itu. Atau tempat kuburan yang belum ada digali sama sekali, maka sah apalagi. Kemudian selanjutnya adalah, wa alla yakuna musta'malan, syaratnya tidak musta'mal. Ingat teman-teman, air yang musta'mal itu apa, mana atau dhabit air yang musta'mal itu? Pertama adalah air yang masih ada di anggota. Air yang masih di anggota. Ini saya beruduk ini. Ya kan? Beruduk. Air yang masih di anggota saya lalu jatuh. Nah, itu yang disebut dengan musta'mal. Jatuh dari anggota itu musta'mal. Nah, tapi dalam permasalahan tayamum ini, air yang di situ tuh tanah yang di situ tuh udah musta'mal. Tayamum nih, muka. Tanah yang ada di muka saya itu musta'mal. Atau tanah yang jatuh dari muka saya, apalagi itu musta'mal. Maka kalau seandainya saya tayamum ini enggak boleh pula wildan datang ambil muka saya. Enggak sah tayamumnya. Ya, kecuali kalau seandainya banyak tanahnya, banyak sekali. Numpuk gitu. Tapi itu secara akal lebih bisa, tapi mungkin secara adat mungkin sulit ya, sulit. Jadi yang musta'mal dalam tanah ini 2, yang masih ada di anggota dan yang jatuh dari anggota itu, anggota yang kita sapu tersebut. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, bahwa tidak dicampur oleh daqiq dan seumpama daqiq. Artinya tidak ada campuran. Baik campurannya ini mujawarah, baik mukhalatah. Mujawarah maupun mukhalatah. Tahu tak mukhalatah? Daqiq. Kan mukhalatah itu. Apa daqiq? Tepung. Tepung dicampur tanah itu kan tidak bisa dipisahkan lagi. Itu mukhalatah. Kalau tepung kena tanah ini, tidak sah digunakan tayamum. Kenapa? Karena nanti tepung itu akan menghalangi sampainya tanah yang hakiki ke kulit, ke seluruh kulit yang mana wajib disapu ketika kita tayamum. Kan tidak sah. Atau mujawarah yang telah rusak. Mujawarah umpamanya daun. Daun jatuh ke tanah. Kayak puisi pula. Daun jatuh ke tanah. Ya. Ketika jatuh ke tanah, lama-lama kan mutafatitah apa tuh? Hancur dia. Ketika hancur, bercampur dengan tanah. Nah, maka ini sesuatu yang di luar tanah, bercampur dengan tanah. Lalu tanah itu yang telah dicampuri oleh daun yang telah meleleh. Masa daun meleleh? Telah hancur lebur. Daun hancur lebur. Nah, puisi lagi. Daun hancur lebur itu digunakan untuk tayamum, tidak sah. Karena itu nanti menghalangi sampainya tanah yang hakiki ke anggota tayamum, maka tidak sah. Paham ya? Jadi sarannya adalah tidak dicampur oleh yang lain. Ya, alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Maka kalau seandainya dicampur oleh ini umpamanya, ini apa namanya? Ini gips ya. Gips. Ya, apa namanya gipsin ya? Gipsun. Ya ini step. Ini tidak sah kalau campur dengan ini tidak sah kalau campur tanah tidak sah, gitu kan? Sah. Kalau di kitab-kitab ada istilahnya nuroh, Kalau teman-teman jumpa nanti di kitab Nuroh, itu gips itu yang kalau pertama kali keluar dari anu dari tanah itu ada dua nanti, ada yang hai, ada yang telah mati. Ada yang jadi dalam kitab fikih ini ada aja bahasan. Maksudnya adalah yang masih panas itu lalu belum dicetak, lalu belum digunakan, maka itu yang masih hidupnya. Itu disebut dengan nuroh. Kalau yang telah dipanaskan lalu diolah, maka ini yang matinya. Maka ini disebut dengan jir nanti. Jir kalau dalam kitab bahasanya. Tapi sama artinya sesuatu yang bukan tanah maka tidak sah. Tapi itu kan asalnya di tanah dari bawah. Tapi yang hal ini yang nuroh, yang jir itu tidak sah digunakan untuk tayamum. Apalagi dicampur dengan tanah maka tidak sah. Ya. Nah, beliau menganggap bahwa tanah itu bagian daripada syarat, betul enggak? Kan beliau mengatakan la yuqali tahu daqiqun anhu. Baik, pertama tadi ayyakun bi turabin, menganggap bahwa tanah ini adalah salah satu syarat daripada tayamum. Ya, di sini beliau oleh imam pengarang itu mengikuti Imam Nawawi dalam kitab Minhaj dia dan Majmu'. Tapi Imam Nawawi ini kan banyak kitab beliau. Beliau punya Minhaj, beliau punya Majmu', punya Raudhah. Di dalam Raudhah beliau menyebutkan bahwa tanah ini bukan syarat tapi rukun. Di dalam kitab Raudhah beliau Raudhatul Thalibin beliau menyebutkan tanah ini bukan syarat tapi rukun, dan ini pendapat aktsarul mutakhirin. Kemudian selanjutnya adalah syaratnya adalah ayyaqsidahu, dia adalah menyengaja. Bagaimana kalau seandainya gini, tanah banyak umpamanya badai pasir atau badai tanah. Badai tanah. Ya banyak debu kan, banyak debu itu. Pasir lalu banyak debu. Punya debu umpamanya. Tahun berapa kemarin yang badai pasir itu? Tahun 2018, 19. Berapa negara tuh yang dilewatinya kan termasuk Mesir itu. Itu kan banyak tanah itu. Kalau teman-teman keluar tuh enggak bisa melihat itu karena saking banyaknya tanah waktu itu di luar. Nah, ketika itu seandainya kita mau tayamum, lalu begini aja gitu. Tertanik gitu kan, gini aja. Nah, enggak sah. Ya, enggak sah. Mesti ada qasdunya, kesengajaan kita ngambil tanahnya. Nah, seperti itu. Ada kesengajaan mengambil tanahnya. Karena yang wajib nanti adalah naklunnya. Tentu dengan naklun itu adalah lazim dari memindahkan tanah adalah kesengajaan memindahkan tanah. Qasdun memindahkan tanah. Nah, kan? Maka wajib adalah ayyaqsidahu. Menyengaja untuk menyapu dengan menggunakan tanah ini. Paham ya? Selanjutnya adalah ayyam sah wajah wajah bin naklatain. Menyapu wajah dan tangannya dengan dua naklatain. Dengan dua apa? Naklatain dengan dua darubatain, dengan dua pukulan. Karena dalam itu seperti itu dalam hadis. Sekalipun perhatikan, sekalipun dia sah bisa menggunakan dengan sekali pukulan. Umpamanya ini, dia punya ini, punya ini apa namanya? Sorban ini. Ah, sorban. Iya, sorban namanya. Enggaklah kain ini. Jadi dia ada kain di tanah ini. Ya kan? Lalu dia ada tanah di sini. Lalu di sekali pukulan, ya kan? Bisa dia menggunakan yang lain, menyapu semuanya. Maka ini belum cukup. Mesti diulang sekali lagi. Kecuali kalau digunakan seperti ini. Satu, dua, lalu mesti ditambah satu lagi nih, tiga. Nah, boleh. Berarti kan dua pukulan. Yang wajib itu adalah dua kali nukilkan, dua kali pemindahan, dua kali pukulan. Dalam kitab-kitab dorobatain, dua kali pukulan atau dua kali naklatain, dua kali pindahan. Itu wajib karena dalam hadis demikian. Walaupun tidak sekali-sekali saja telah cukup, maka tidak sah. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah wa yuzilan najasata awalan, menghilangkan najis awalan. Hilangkan najis. Kalau ada yang anggota badan kita najis. Tapi kan najis ini ada dua. Ada najis ma'fu dan ada ghair ma'fu anhu. Najis yang ghair ma'fu anhu itu yang wajib dihilangkan. Tapi kalau najis ma'fu anhu yang ditolerir, ada berapa? Ada 5 ya. Ada 51. 19 kemarin kita sebutkan. Nanti insya Allah saya kirimkan nanti. Bahkan ada kitab yang khusus membahas kitab najis ma'fuat itu. Bahkan ada dinazamkan. Mana kitabnya, Mika? Al-Ma'fuat. Ya, nazam Al-Ma'fuat. Ada berapa nazamnya? Ratusan itu, lupa saya. Saya ngafal itu dulu sampai 50-an. Hilang semangat saya, ngafal lagi. Ma'fuat. Nazam Ma'fuat. Oleh siapa pengarangnya? Hah? Ibnu Imad. Syekh Ibnu Imad. Pengarang Ibnu Imad itu kitab Al-Ma'fuat. Tobah Darul Minhaj. Kalau seandainya ada di anggota badannya, di pakaiannya, di badannya, maaf di badannya najis ma'fuat, maka tidak masalah, tidak wajib dihilangkan. Tapi kalau ada najis yang ghair ma'fuat, maka wajib dihilangkan. Paham ya? Wajib dihilangkan. Kenapa? Ini perhatikan. Kenapa wajib dihilangkan sedangkan dalam wudu tidak wajib kita menghilangkan najis? Kalau kita berwudu, ada najis di badan kita, sah enggak wudu kita? Hah? Sah atau enggak? Sah wudu kita. Karena kan wudu kita ini untuk mengangkatkan hadas. Lalu nanti kalau mau sholat baru dihilangkan najis. Maka kita katakan istinja enggak wajib. Ketika kita sedang berwudu kan enggak wajib. Ya kan? Boleh istinja nanti setelah berwudu boleh. Ini kan menghilangkan najis sudah enggak wajib ketika kita berwudu. Tapi dari tayamum sebelum tayamum wajib dihilangkan najis. Di badan saya ada najis ini, wajib dihilangkan sebelum saya gunakan tayamum. Kenapa? Karena guna tayamum ini adalah listibahati sholah, bukan lirofil hadas. Kenapa? Boleh wajib menghilangkan najis? Karena guna daripada tayamum adalah listibahas sholah. Sedangkan sholat tidak sah kalau ada najis. Kalau wudu gunanya bukan hanya untuk sholat. Ya kan? Wudu gunanya adalah untuk rofil hadas. Untuk mengangkatkan hadas. Syarat untuk mengangkat hadas tidak mesti terangkat najis. Paham tak? Jadi syaratnya mesti terangkat najis di badan kita. Itu di badan. Tapi kalau di pakaian kita ada najis, ya, di pakaian kita ada najis, di tempat kita berwudu ada tanah najis, tempat kita musola nanti ada najis, maka tidak wajib menghilangkannya. Ya, tidak disyaratkan menghilangkannya ketika kita mau tayamum. Tapi kalau ada di badan saya ini ada najis ini, terkena najis ini, atau di sini kaki saya kena najis, mau tayamum wajib dihilangkan najis ini yang bermafuan ini. Karena tayamum kayak saya untuk memperbolehkan sholat, ya kan, tibati sholat, bukan untuk mengangkatkan hadas. Paham ya? Yang ke-8, ini belum masuk kita yang sulitnya yang di sini. Kemudian yang ke-8, yaitu ijtihad fil qiblati qablahu, mesti ijtihad dalam permasalahan qiblah sebelumnya. Jadi sebelum kita tayamum, wajib kita mencari kiblat terlebih dahulu. Oh, kita kan melakukan safar. Oh, di sini arah kiblat. Yaudah, baru tayamum. Ya kan? Kenapa demikian? Karena dikiaskan ke dalam pembesalan menghilangkan najis tadi. Karena mencari tayamum, apa namanya? Karena menghilangkan najis ini akan gunanya untuk listibahati sholat. Begitu juga tayamum ini, di permasalahan tayamum ini kan permasalahan menghadap kiblat ini, kita tidak sah ya wudu kita tayamum kita sebelum menghilangkan najis, maka tidak sah pula tidak sah tayamum kita sebelum menghilangkan najis, maka tidak sah pula tayamum kita kalau sebelum jelas arah untuk kiblatnya. Kemudian selanjutnya, tapi ini khilaf menurut para ulama, ya kan, ini menurut yang mutamad menurut Imam Ibnu Hajar dan Syekhul Islam Syekh Zakal Ansori, tapi menurut Imam Romli, ya kan, mengikut pada ayah beliau Imam. Jadi dua Romli itu, ada namanya Syamsuddin Ar-Romli, ini yang biasa yang kita sebut itu. Ada ayah beliau disebut dengan Syihabuddin Ar-Romli. Yang pertama Syamsuddin atau Jamaluddin, sama apa? Syamsuddin atau Jamaluddin Ar-Romli itu anaknya itu. Ayahnya namanya Syihabuddin Ar-Romli. Mana makamnya? Hah? Dekat Salam Muiz itu sana itu. Menurut beliau tidak wajib ijtihad mencari waktu sebelum tayamum. Ini menurut Imam Romli dan ayahnya, Romlian. Menurut Imam Romli ini tidak wajib. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar dan Syekh Zakir Ansori wajib ijtihad sebelum itu, baru tayamum. Paham ya? Cari waktu tempat dulu, arah kiblat. Nah, baru setelah itu kita tayamum. Tata cara ijtihad kiblat ini nanti dalam permasalahan sholat nanti. Ada tata caranya. Kalau kita berada di arah syam, di mana kita putarkan kaki kita, ada tata caranya. Kemudian yang ke-9, ayyakuna tayamum ba'da dukhulil waqti. Tayamum ini mesti setelah masuknya waktu. Dan semua syarat-syarat tadi, bukan hanya tayamum ini saja. Bukan hanya tayamum ini saja. Jadi maksudnya bukan hanya dukhul waqti ini. Semua syarat-syarat tayamum kita sebutkan tadi mesti dikerjakan masuk waktu dahulu. Kalau belum masuk waktu tayamum waktu salat ini, maka belum sah tayamum kita. Paham ya? Waktu masuk waktu salat baru tayamum. Apakah hanya sholat saja? Tidak. Semua hal yang butuh kepada tayamum mesti masuk waktunya dulu baru kita tayamum. Kalau kita mau tawaf, kapan masuk waktu tawaf? Kalau kita ingin tawaf, maka kalau ingin tawaf maka tayamum. Sebelum tawaf maka belum sah tayamum kita. Paham? Menyentuh mushaf kan wajib dalam keadaan suci, ya kan? Maka ingin menyentuh mushaf maka bertayamum. Sholat umpamanya. Sholat istisqa, kapan masuk waktu sholat istisqa kemarin? Kapan masuk waktu sholat istisqa? Berkumpulnya orang, ketika ramai orang. Ketika telah berkumpul ramai orang, maka kita tayamum. Paham ya? Khusuf kapan mulainya? Ketika telah taghayur, telah berubah itu kan, udah mulai ini kayak gini. Ah, telah mulai ada apa namanya perubahan sedikit seperti ini. Kan apa namanya? Gerhana itu kan dempetan seperti itu ya. Ketika udah mulai dempet sedikit, itu kan waktu taghayur namanya. Maka telah dianjurkan kita untuk tayamum. Nah, tayamum. Nah, udah selesai ini waktu injilak namanya kalau dalam kita fikih. Udah selesai gini waktu untuk injilak. Nah, kalau udah selesai waktu injilak, maka enggak ada waktu sunah mandi lagi dalam para salat mandi. Paham ya? Jadi hal yang membutuhkan tayamum, maka masuk waktu tayamum adalah wajib tayamum adalah ketika telah masuk waktunya. Salat sunnah, mau salat sunnah, tayamum dulu. Ya. Jadi kalau sebelum kita mau sholat, sebelum kita mau mengerjakan perkara yang butuh pada tayamum, maka nasah tayamum kita. Paham ya? Jadi hal yang butuh kepada bersuci, seperti tayamum ini, maka wajib masuk waktu perkara itu dulu, baru kita bertayamum. Kemudian, ayyatayamman likulli fardin. Dia bertayamum di setiap sholat. Ya, setiap sholat. Ayyatayamman likulli fardin. Tayamum di setiap fardu. Ya, tayamum likulli fardin di untuk tiap fardu. Maksud di sini adalah fardu ain. Fardu ain. Jadi teman-teman kalau mau sekarang sholat zuhur wajib tayamum. Mau sholat asar nanti tidak boleh menggunakan tayamum zuhur ini. Tayamum lagi. Mau sholat maghrib wajib ulang lagi tayamum. Sekarang waktu Jumat kita Ustaz Umar jadi khatib, ya kan? Mau khatib wajib syaratnya bersuci. Ya kan? Jadi mau khatib wajib tayamum terlebih dahulu. Setelah jadi khatib, beliau kan mau sholat. Sedangkan khatib ini, khutbah ini fardu. Ya kan? Sholat ini fardu juga. Maka setelah beliau khutbah, wajib beliau mau sholat Jum'at ini tayamum lagi. Karenanya beliau mengungkapkan dengan bahasa ayyatayamam likulli fardin. Untuk mengerjakan setiap kali fardu, wajib dia bertayamum. Paham? Sekarang Boya di Makkah. Ya kan? Main-main di Makkah aja. Beliau mau sholat, sholat wajib, nah, maka bertayamum. Mau tawaf, punya tayamum tadi kan, wajib ulang lagi. Karena tawaf ini tawaf fardu, kalau sana tawaf fardu. Nah, wajib dia bertayamum lagi. Paham ya? Jadi setiap fardu wajib mengulangi tayamum. Tapi setiap sunnah, enggak. Saya sekarang tayamum sholat zuhur. Ya kan? Boleh saya sholat sunnah 1000 rakaan setelah itu. Berapa rakaan? Boleh. Masya'a minan nawafil, kata para ulama. Boleh saya bertayamum dengan satu tayamum, satu sholat fardu, dan banyak sunnah. Ya. Sama dengan yang fardu ini adalah perkara yang dinazarkan. Manzurah. Contoh. Nazar ini kan mewajibkan sesuatu yang awalnya tidak wajib. Makanya nazar ini dalam mazhab kita itu hukumnya makruh. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Karena kita mengilzamkan kepada diri kita apa yang tidak Allah wajibkan. Contoh. Kata Buaya ini. Saya kalau mumtaz tahun ini saya sholat 20 rakaan. Di malam Jumat, hari sekian umpamanya, kata si Buaya kan. Sholat ini disebut dengan sholat wajib. Karena nazar itu wajib hukumnya. Maka setiap mau sholat 2 rakaan, wajib dia bertayamum. 2 rakaan, tayamum. Maksud lagi, tayamum. Kalau dia memang butuh tayamum. Paham ya? Karena dia dihubungkan dengan aini. Yulhaq bil aini, dia sama dengan fardu ain tadi. Paham ya? Bagaimana kalau fardu kifayah, salat jenazah? Maka fardu kifayah ini disamakan dengan salat sunnah. Kalau nazar disamakan dengan fardu ain. Kalau fardu kifayah disamakan dengan nawafil. Kalau nawafil berarti boleh, ya kan, menggunakan satu tayamum untuk satu sunnah, banyak sunnah atau banyak fardu kifayah. Paham ya? Atau sekarang kita tayamum untuk sholat zuhur. Lalu ada jenazah setelah itu. Kita tadi menggunakan tayamum, maka sah kita untuk sholat jenazah ini. Paham ya? Jadi fardu kifayah dihubungkan dengan nawafil. Kalau nazar dihubungkan dengan aini. Wa damatan apa? Faqdul ma' ya. Wa faqdul ma' dirubah tuh. Wa talabul ma' atau dibuat di atasnya wa talabul ma'. Wa talabul ma'. Izin sebentar. Dirubah ya. Teman-teman ya di nuskhah minhaj itu wa faqdul ma'i ya. Idza kana al-faqdu syar'iyan. Wa faqdul ma' wa maaf, wa talabul ma' salah. Wa faqdul ma' maka dirubah dengan talabul ma'. Karena faqdul ma itu telah beliau sebutkan dalam pembahasan sebab tadi. Apa sebabnya tadi? Faqdun wa khaufun, ya kan? Telah disebutkan. Maka di sini kata Syekh Mustafa, la'allahu sabqu qala, mungkin ini salah tulis, atau la'allahu tahrifun, ini salah tulis oleh si penulis naskah, bukan sama beliau, tapi si penulis naskah salah tulis. Ya, si mungkin tukang salinnya salah gitu kan. Maka ini, tapi tujuan sebetulnya adalah tolabul ma. Enggak, maksud di sini adalah tolabul ma, mencari air. Syarat tayamum itu mesti dia mencari air terlebih dahulu. Enggak cukup, oh enggak ada air di sini ya, langsung tayamum. Enggak sah. Mesti tolak ma'nu, cari. Tolak itu memang mencari air. Paham ya? Nah, mesti dia mencari air. Mencari air. Mencari air itu boleh kita sendiri mencari air, atau orang yang kita izinkan. Ya kan? Umar umpamanya. Tapi syaratnya adalah siqah. Umar ini siqah. Nah, boleh si Umar ini nanti mengabarkan kepada saya, oh di sini tidak punya air, di sini air, saya bertayamum. Ya kan? Paham di sini? Sebenarnya di sini ya, wajib kita mencari air dulu. Hah? Nah, ini yang kita bahas. Sabar, Pak Ketua. Ya? Paham ya? Kan wajib kita mencari air. Coba perhatikan teman-teman, kita itu kadang-kadang kalau melakukan safar, orang dahulu lakukan safar. Kalau kita sekarang mana lakukan safar banyak air. Kalau orang dahulu melakukan safar itu, ada tempat itu yang kemungkinan ada air dan ada kemungkinan tidak ada air. Karena makanya para ulama mengatakan ada tempat itu mahal itu yaghlib fihi wujudul ma. Ghalibnya di sana ada air. Tapi kita tidak menemukan air, ghalibnya biasanya ada air. Paham ya? Contoh kita di kota-kota ini, di Darul Ahmar ini, ghalibnya ada air di sini. Paham enggak? Ini pertama. Atau ghalibnya di sana fuqdanul ma, yaghlib fihi fuqdanul ma, tidak ada air. Pada pasir umpamanya. Kan ghalibnya tidak ada air di sana. Atau yastawi fihil amron, sama saja dua perkara, yaitu ada atau tidak. Jadi kalau tadi yakin apa namanya? Perkara yakin ada bukan zon ya, zon di sana ada air. Ya, ghalibnya ada air di sana. Yakin atau ghalibnya ada air di sana. Atau yakin atau ghalibnya sana tidak ada air. Sekarang sama saja gitu. Masing-masing ada hukumnya. Masing-masing ada hukumnya. Mana spidol tadi? Jadi pertama, ya, dalam keadaan dia yaghlib fi mahallin yaghlibu fihi fuqdanul ma au yastawi fihi al-amran. Dalam tempat yang di sana tidak ada air, ghalibnya tidak ada air atau sama. Ada atau tidak. Paham ya? Contoh di dekat padang pasir atau menjelang ke kampung umpamanya. Di sana tidak ada air, ghalibnya tidak perlu pakai ini aja kita. Enggak apa-apa. Ini nampak nanti ya. Karena saya mau berdiri. Karena saya mau berdiri. Di yaghlib, ghalibnya tidak ada air di sana. Atau ghalib di sana ada atau tidak, dua-dua ini. Nah, nanti kita tuh mesti mencari air, ya, mencari air teman-teman. Bukan, sebelum itu kita di tempat keberadaan kita itu, tempat yang kita ghalib di sana tidak ada air atau sama ada atau tidaknya, ada dua beberapa kemungkinan. Ada kalanya di sana kita yakin tidak ada air, atau waham, ya, di bawah yakin, ya kan, terserah apakah wahamnya itu adalah rajih atau tidak rajih, ya kan. Kalau yakin itu kan 100% tuh, 100% tidak ada air, yakin kita 100% tidak ada air di sini, paham enggak? Maka dalam keadaan 100% yakin tidak ada air, tanpa tolap ketika itu kita langsung bertayamum. Ya, tanpa tolap, tanpa mencari air pula, kita wajib langsung bertayamum, lalu sholat. Bagaimana kalau dalam keadaan di sana itu, ya, zon kita di sana ada air? Ya, zon. Perkiraan kita, atau waham, atau syak. Kalau yakin tadi 100%. Kalau kurang dari 100%, 99 sampai sebelum 50. Berarti 51. Maka itu disebut dengan zon. Ya kan? 51 sampai 99 itu zon. Kalau 50-50 itu namanya syak. 49, ya kan, sampai 1 itu disebut dengan waham. Kalau 0 itu jahil. Itu urutannya idrok. Jadi idrok itu kalau jazim disebut dengan yakin 100%. Kalau idrok itu yang rajih, namanya dengan zon. Itu antara 99 dengan 51. 51 99 itu zon. Kalau 50 itu kan sama, ya kan? Sama dua perkara. Maka ini disebut dengan syak. Kalau marjuh maka ini disebut dengan waham. Baik zon, syak atau rujhan ini. Ada kalanya di sana kita, ya kan, mencari air itu fihad di batas yang dekat atau batas menengah atau batas yang jauh. Batas dekat itu oleh para ulama disebut dengan haddul gaus. Haddul gaus. Haddul gaus ini begini. Biasanya kalau kita di rombongan lalu kita umpamanya pergi buang hajat, ya. Ketika pergi buang hajat, kalau seandainya ada binatang buas, lalu kita minta tolong ke teman-teman itu kan gaus itu minta tolong artinya. Istighosah, lalu kita minta tolong ke teman-teman seperti itu ke rombongan, mereka akan mendengar kita dengan suara kita yang mu'tadil, mereka sedang sibuk, mereka akan mendengar permintaan tolong kita. Biasanya dekat ya. Ya, kira-kira itu jauhnya adalah 300 ziro, 150 meter lah. Paling jauh. Maka dengan demikian itu disebut dengan haddul ghausi. Ini pertama haddul ghausi. Ada yang kedua itu haddul qurbi, di atas dari haddul ghausi, haddul qurbi. Haddul qurbi ini adalah lebih lagi dari haddul aduni, yaitu lebih dari 300 ziro ini. Ya, lebih dari 300 ziro ini. Ukurannya adalah haddul qurbi ini setengah 1 mil setengah, mil wanis. 1 mil setengah atau setengah farsakh kalau dalam kitab-kitab, nisfu farsakh. Lebih daripada itu lagi, lebih dari setengah mil. Ya. Lebih dari 1 mil setengah. Maka ini disebut dengan haddul bu'di, jauh. Berarti ada 3, ya kan? Ada kalanya haddul qurbi, haddul gausi, haddul qurbi dan haddul bu'di. Masing-masing ada hukumnya. Dan masing-masing tergantung di mana, apakah kita fi makanin yaghlibu fihi fuqdanul ma' au yastawfil amran atau fi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma'. Ghalibnya ada di sana air. Paham ya? Masing-masing ada hukumnya. Asiknya berdiri kayaknya nih. Karena ini di kitab-kitab mutawasit tidak akan ditemui, ditemui tapi tidak lengkap. Kalau tiap kitab yang besar ditemui tapi sulit pembahasannya. Maka kitab Syaikh Mustafa ini kitab terbaik pembahasannya. Ini bukan sombong ini. Membangga-banggakan guru. Ya, pertama. Mana ini, Boya? Bagus. Hah? Di sini ya. Ini yang pertama. Bagus tuh semuanya. Ini kalau saya tulis-tulis saya langsung beda. Kenal Syafiuddin Al-Hindi. Jadi Syafiuddin Al-Hindi ini salah satu ulama besar ya. Beliau diejek tulisan beliau jelek sama orang. Lalu beliau pergi ke pasar menemui tulis yang jelek sekali. Beliau ingin beli dengan harga yang mahal untuk menunjukkan ke orang. Ada yang tulisan lebih jelek dari beliau. Setelah beliau teliti ternyata itu tulisan beliau yang lama. Tapi beliau cerdas. Maka orang lama mengatakan tulisan jelek itu cerdas-cerdas. Takal-akalan Ustaz aja lah kita. Ah, pertama ini. Fi makanin, jadi dia fi mahallin yaghlibu fihi faqdul ma', di tempat yang di sana ghalibnya tidak ada air atau sama dua perkara, tidak atau ada. Paham nih ya? Surah pertama. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yakin dia tidak ada air atau yakin ada air atau tawahum. Tawahum ini termasuk di sana adalah dhon, termasuk di sana adalah waham, termasuk di sana adalah syak. Paham ya? Ini yang disebut dengan tawahum rujuk, bukan hanya waham saja masukin di sini. Kalau dalam kitab bahasanya tajwiz, yujawiz wujudahu, memperkirakan adanya air, memperbolehkan adanya air. Kalau bahasa di kitab itu bukan tawahum tapi tajwiz. Ya kan? Dan itu lebih bagus, lebih ahsan karena mencakup yang 3-3 ini. Paham ya? Ah, pertama, kalau yakin dia tidak ada air di sana dan dia berada fi mahallin yaghlibu fihi faqdul ma, maka ketika itu tanpa dia mencari tolab, maka dia bertayamum. Tayammama bila tolabin. Tayammama bila tolabin. Paham sampai di sini? Keadaan kedua, pindah ke bawah aja deh kita dulu. Di bawah aja dulu. Ya, ke bawah. Yaitu tawahum. Tidak sampai yakin di sana ada air. Ya, tidak sampai yakin ada air. Bagaimana kalau tidak sampai yakin ada air di sana? Maka ada beberapa keadaan. Ada kalanya dia pergi fi hadil gaus saja. Berapa hadil gaus tadi dekatnya? 300 dirham atau 150 meter lah kalau sekarang. Iya kan? 150 meter. Nah, dalam keadaan ini wajib ketika dia itu tolap, wajib mencari air fi hadil gaus. Tapi syaratnya mesti aman dari 7 perkara ini. Aman dari 7 perkara ini. Ya, 7 ini. Kalau tidak aman dari 7 perkara ini, maka tidak wajib dia maka ketika itu dia bertayamum. Jadi maksudnya adalah wajib ketika itu dia mencari, syaratnya aman dari yang 7 ini. Tapi kalau tidak aman dari yang 7 ini, artinya ada terjadi salah satu yang 7 ini, maka silakan tayamum. Enggak usah tolap. Paham ya? Tapi kalau aman, wajib tolap. Bagaimana? Aman dari 7 pertama, aman dari an-nafsu. Maksudnya adalah bukan nafsu. Maksudnya aman diri jiwanya, baik jiwa dia atau orang lain. Dia punya anak, punya istri, ya kan? Punya teman. Kalau dia keluar, di luar ada begal umpamanya kutok torik, ya kan? Enggak aman dirinya. Atau aman dirinya jago silat tapi temannya ini lembah umpamanya kan? Takut, khawatir dia ini enggak bisa melindungi karena begal banyak seperti itu, ya kan? Nah, maka dalam perkara ini, ya kan, dia ketika itu bertayamum. Pertama, yang kedua mesti aman dari anggota. Mungkin takut di apa namanya anggotanya digigit anggota, maksudnya bukan anggota kita, tapi anggota badan gitu kan, digigit oleh ular, ya kan, digigit oleh apa namanya? Oleh singa. Masa? Yes. Umpama ada singa di sana hanya suka kaki saja gitu kan. Baik anggota kita maupun anggota yang lain. Dan yang kedua adalah mal. Al-mal. Al-mal. 1 2 3 4 5 6. Mana apa kok 6 boy ya? Nah, wal inqita'an. Ini boya ini ndak fikuh nih. Lupa apa ya? Ya, ini kita tambah nanti. Yang kedua aman anggota yang maksum atau anggota badannya. Kemudian al-mal, harta. Harta itu ada dua. Kalau ketika kita melakukan safar, ada kalanya harta yang wajib kita gunakan untuk membeli air. Iya kan? Ada kalanya air lebih umpamanya di air itu harganya 100 lei. Kita punya uang 150 lei. Ya? 150 lei ini air 50 ini adalah harta yang zaid. Anma kalau bahasan di sini pertama adalah mal ladzi yajibu badlu syira'il ma. Kalau dia punya uang umpamanya. Jadi dalam permasalahan ini dia punya uang, iya kan? Kalau seandainya dia mencari air, maka uangnya dicuri, diambil oleh si kutak torik ini, ya kan? Maka tidak wajib dia keluar. Atau harta yang lebih, seperti harta itu tidak butuh untuk membelikan air, tapi untuk kelebihan, kebutuhan yang lain, kebutuhan safar yang lain, ya kan? Kamu membeli kuota dan lain-lain, gitu kan? Maka ini juga menjadi syarat aman hal ini, karena itu butuh kita, ya kan? Harta yang lebih itu. Ya kan? Maka kalau tidak aman maka kita bertayamum. Selanjutnya adalah amam ikhtisos. Ikhtisos ini apa nih? Ikhtisos ini adalah ada dua yang kita miliki itu. Yang milkun itu ada dua. Ada malun, ada ikhtisosun. Ada malun, ada ikhtisosun. Malun itu adalah ini malun ini. Ini malun. Suatu yang suci, yang bisa dijual. Yang ma yu'awad bimalin. Yang pakai mal, pakai ketika kita muawadah pakai mal. Bisa dijual belikan, bisa baik. Bisa bi'atuka, bisa ishtaraituka, seperti ishtaraituhu laka. Ya seperti itu. Tapi kalau ikhtisos itu tidak boleh jual belikan. Anjing umpama, kita punya anjing kepemilikan. Anjing itu disebut dengan ikhtisos. Hanya khusus punya kita. Tidak boleh dengan akad jual beli. Caranya nanti kalau diakadkan namanya raf'ul yad. Raf'ul yad. Nanti dalam pembahasan jual beli kita bahas. Namanya raf'ul yad. Ya kan? Kita punya anjing. Takut kalau seandainya ya kita punya kalau kita mencari di sana lalu anjing kita dimakan singa umpamanya. Jadi dimakan oleh anjing lain. Masa anjing lain dimakan oleh hewan buas yang ada di sana. Kalau tidak aman maka apa namanya? Bertayamum. Paham ya? Selanjutnya khurujul waqti, aman dari khurujul waqti, keluar waktu. Pergi kita ke Hadul Gausi mencari ini. Tapi waktu sudah keluar. Jangan, jangan langsung tayamum ketika itu. Paham ya? Selanjutnya yang lupa Ustaz Boya tulis itu adalah al-inqita an-rufqah. Inqita an-rufqah. Terputus dari rombongan. Ini rombongan bus ini berhentinya sebentar cuman 2 menit. Sedangkan mencari ke Hadul Ghawth itu 5 menit. Pergi ke sana ini rombongan udah pergi ini maka enggak wajib kita mencari, maka tayamum langsung ketika itu. Jumpa tanah di bawah mobil langsung, ya kan? Enggak mesti kita cari ke Hadul Ghawth. Paham ini syaratnya? Maka kalau dalam keadaan dia tawahum dan fi Hadul Ghawth mungkin syaratnya aman dari yang 7 ini. Tapi kalau fi hadil qurbi atau fi habil bu'di. Hadil qurbi ini tadi berapa ukurannya? Ini sudah disebutkan di sini. Ya kan? Maka dalam keadaan ini tayamum bila talabin. Dalam dua-dua ini dia tawahum, tapi ada air itu fi hadil qurbi atau fi hadil bu'di, dia tayamum tanpa dia talab, tanpa mencari air, tanpa pergi ke sana, ya kan? Maka dia langsung bertayamum. Paham ya? Ini yang kalau kita hitung ini 1, ini sudah 2, ini 3, dan 4. Kemudian selanjutnya adalah dalam keadaan yakin ada air. Nah, yakin, kalau tadi yakin tidak ada air, perkiraan ada air, kemudian ini yakin ada air. Yakinnya di mana? Ada kalanya fi hadil ghaus, ada kalanya fi hadil qurbi, ada kalanya fi hadi al-bu'di. Nah, ada kalanya fi hadil bu'di. Fi hadil ghaus, dekat itu, ya kan? Syaratnya adalah harus aman dari 4 ini. Dia mencari fi hadil ghawthi itu. Kan yakin sekarang ada air ini. Tapi harus aman dari 4 ini. Kalau tidak aman dari yang 4 ini, terengganggulah nyawa kita untuk mencari air di sana umpamanya. Tapi kita yakin ada air di sana, ya kan? Sedangkan waham saja tadi itu tidak boleh kita ke sana. Apalagi yakin, ya kan? Yakin di sana. Maka dalam keadaan ini tidak wajib kita untuk ke sana, maka tayamum. Yang kedua, anggota badan kita kemudian terputus dari rombongan. Kemudian al-mal zain ala tsamani ma'i thaharah, yaitu hilangnya harta yang tambah dari zaman thaharah. Kalau tadi dua-duanya, harta yang kita gunakan untuk membeli thaharah, membeli air untuk wudukan bersuci nanti, dan yang kedua adalah uang lebih umpamanya. Sekarang uang yang anu itu enggak mesti. Yang disyaratkan sekarang adalah malu za'id, harta yang lebih itu. 150 bawahnya kan, 100 ini gunanya untuk membeli air nanti, air suci. Yang 100, yang 50 ini itu harta yang za'id itu. Mesti aman malu za'id itu daripada dicuri orang. Nah, seperti itu. Kalau tidak aman dari yang 4 ini, ya kan, maka dia bertayamum ketika itu. Paham ya? Salah satunya. Tidak aman dirinya, tidak anggotanya, tidak aman terputus dari rombongan. Ya, rombongan di sini maksudnya rombongannya yang dinisbahkan kepada kita. Karena ada umpamanya kita melakukan perjalanan ada 5 rombongan umpamanya. Ya kan? 5 bus. Yang dimaksud rombongan rifqah kita itu adalah rifqah yang dinisbahkan kepada kita. Mana? Bus kita. Bus nomor 1, bus nomor 2, hanya itu saja. Enggak nunggu pula semua bus itu. Ya kan? Enggak. Karena kalau semua bus itu lama, ya kan? Maka satu bus saja. Paham enggak? Ini permasalahan keberapa ini? Kelima. Kemudian selanjutnya adalah kalau yakin ada air tapi fi hadil qurbi. Maka dalam ini syaratnya mesti kalau dia mencari air, tolak air ke sana wajib aman dari 5. Yang tadi tambah yang selanjutnya adalah khurujul waqti fi mahallin yasqutu fi tayammu alfar. Wajib dia yakin tidak habis waktu. Kalau dia cari pula ke sana, ke hadil qurbi itu umpamanya 15 menit. Waktu tinggal 15 menit. Ya kan? Atau tinggal 14 menit. Maka wajib dia ketika itu tayamum saja. Tanpa talab. Paham? Selanjutnya adalah fi hadil bu'di. Maka jauh sekali fi hadil bu'di itu. Maka tayamum bila talabin. Tayamum bila talabin. Berapa berarti? 5, 6 berarti 7. Maka dalam keadaan ini ada 7 surah. Kalau dalam Salam Mustafa disebutkan 7 surah ini. Ini disebutkan pakai tabel. Paham ya 7 surah ini? Bagaimanapun dalam keadaan ini, baik dia tolak ma' atau tidak tolak ma', artinya dia tayamum di sini, ya kan? Maka dia bertayamum nanti tidak wajib dia iadah solat. Dikatakan di atas wa idza tayammama la iadata alaihi, fala iadata alaihi. Tidak wajib dia iadah nanti. Paham ya? Tidak wajib diadah karena dalam perkara ini dia itu yakin di sana tidak ada air atau tawahum di sana ada atau tidak ada air. Paham tak? Ini permasalahan pertama. Paham aja lah dulu. Nanti ulang lagi. Yang kedua, di sana faqdul ma, ya, hissan, ya, dia tidak ada air di tempat fi mahallin yaghlibu fi wujudul ma. Kalau di sini yakin di sana faqdul ma, tidak ada air. Tapi di sini maaf salah. Ghalibnya di sini tidak ada air. Kalau di sini ghalibnya ada air. Contoh di kota, di hutan, itu kan ghalib ada air. Bagaimana tata cara kita tayam? Apakah wajib talab atau tidak talab? Nah, gitu ya. Yang penting dalam perkara ini ada, bukan seperti ini kan mutlak semuanya tidak wajibnya ada, tidak wajibnya ada. Tapi dalam perkara ini nanti ada perbedaan. Paham ya? Pertama, kalau seandainya yakin memang tidak ada air di sana, terputus air semesir, sekota Mesir ini, sekota Mesir, si Kairo ini, memang tidak ada air, bahkan diumum pemerintah, kering sekering-keringnya, ya kan? Karena kita bertengkar dengan, jangan disebutkan pula, kering pokoknya, ya kan? Maka kata beliau, tayam mama bila tolabin, wajib dia tayamu ketika tanpa mencari air, tapi wajib mengulang nanti, wa'alaihil adah. Karena di tempat itu seharusnya ada air, ya kan? Nah, maka wajib tayamum bila tolabin wa'alaihil i'adah. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah yakin dia di sana ada air. Di sinilah dulu, ini yang kita bahas dulu. Tawahum dia di sana ada air. Sama dengan tawahum tadi. Tawahum ini maksudnya adalah dhon atau syak atau waham. Maka kalau dalam kitab bahasanya adalah tajwiz. Ayujawiz wujudahu. Memperadakan, memperkirakan akan adanya. Itu lebih umum dari kata waham saja, ya kan? Jadi ini maksudnya adalah dhon atau waham atau syak. Ya. Bukan hanya waham saja. Ada kalanya dia mencari air itu fi hadil gaus, maka syaratnya aman dari tujuh yang tadi. Nah, yang tujuh yang tadi itu. Yang ini. Mesti aman badannya, dirinya, anggota badannya, inqitu anil ruqah, mal zaid, mal yang wajib dikeluarkan untuk milik air, ya kan? Kemudian ikhtisasnya, keluarnya waktu, seperti itu. Tapi kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya tidak aman dari salah satu yang ini, enggak aman, mau keluar, ada singa yang ingin mencuri tangan kita, atau begal yang ingin mencuri uang kita. Bagaimana? Tayammama wa alaihi i'adatu, maka dia wajib tayammum, ketika itu dan wajib i'adah, wajib i'adah. Paham ya? Kemudian selanjutnya itu fi hadil qurbi. Kalau fi hadil qurbi, maka fi hadil qurbi dan bu'di sama dalam keadaan ini. Bagaimana? Iya jauh, bu'di ini udah jauh. Ya kan? Kita tawahum saja di sana ada air. Maka enggak perlu ke sana, ngapain ke sana? Langsung tayamum tanpa tolap. Paham ya? Berarti pada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ini hadil qurbi dan bu'di. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 itu 6 itu. Kemudian yang di sini lagi, tayakun wujudul ma. Yakin ada air. Yakin di sana ada air. Bagaimana kalau yakin ada air? Sama semuanya. Fi hadil qurbi, fi hadil ghawthi, fi hadil qurbi, wafil bu'di. Kayaknya bu'di ini beda nanti. Ini salah tulis di sini nanti. Nanti kurang nanti di sini. Kita tambah. Jadi fi hadil ghusi dan hadil qurbi itu sama. Maksudnya adalah mesti dia tolak di sana syaratnya aman dari empat perkara ini. Yaitu an-nafsu, al-udwu, al-inqita' anil rufqah, mal za'in ala thamanil thaharah. Dan kalau tidak aman dari itu, tayammum dan wajib mi'adah. Paham ya? Wajib mi'adah. Tapi fi hadil bu'di nanti syaratnya adalah tambah salah satunya itu bahwa bu'dun itu tidak dianggap dia musafir. Kalau sudah dianggap musafir pula, ya sudah musafir. Ya kan? Mencari air ke sana dan bu'dun itu udah dianggap musafir enggak? Sarannya adalah bahwa ba'id itu tidak dianggap musafir. Dia melakukan perjalanan di sana tidak dianggap musafir. Maka dalam persoalan bu'dun ini ditambah satu syarat lagi kalau bahasa Syekh Mustafa itu allam yu'adda bi talabihi musafiran, tidak dianggap dia mencari air ke sana itu dianggap dia musafir. Karena musafir kan udah jauh sekali. Nah, gitu kan? Maka ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti masing-masing ada 7. Ada 7. Ada kaidahnya. Kalau di sana dia berada di tempat yang di sana ghalibnya fukdanul ma', tidak ada air, atau ghalibnya di sana itu atau sama dua perkara, maka tampaknya ada. Kalau tayamum tampaknya ada mutlak, tayamum tampaknya ada. Tapi kalau di tempat yang dia itu apa ghalibnya di sana ada air, lalu dia tolak, ya kan, baik yakin atau tidak yakin, maka wajib dia i'adah. Paham dalam masalah ini? Sulit ya? Insyaallah ya. Paham ya? Enggak perlu kita baca syarah Syekh Mustafa ini, cukup yang ada di sini. Kalau teman-teman baca di syarah itu lebih jelas lagi, paham nanti yang di sini. Kemudian selanjutnya adalah adamul maksiyati bis safari idza kana al faqdu syar'iyan. Tidak maksiat dengan safar kalau kehilangannya itu adalah faqdunya itu adalah syar'i. Tidak maksiat dengan safar kalau kehilangan air itu syar'i. Kan kehilangan air ada dua kemarin, ada hissi, ada syar'i. Kalau hissi dah kita bahas, ini umpama hissi ini. Bagaimana kehilangan syar'i? Kehilangan syar'i. Kehilangan syar'i begini. Dia punya air tapi berhalang ke air, sakit umpamanya. Ya kan? Apa namanya? Butuh umpamanya. Lalu dia melakukan safar. Dia kehilangan air hissi syar'i, tapi dia melakukan safar umpamanya. Syaratnya dia menggunakan syarat dia bertayamum adalah safarnya bukan safar maksiat. Safarnya bukan safar maksiat. Kalau dia safar maksiat, maka tidak sah tayamum. Kenapa? Karena tayamum ini adalah rukhsah. Ada kaidah mengatakan war rukhsatu la tu'atu bil maksiyati. Ya kan? War rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak ya bisa dipraktikkan ketika dalam peradaan kita maksiat. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Paham ya? Jadi kalau dalam keadaan kehilangan air dalam keadaan kehilangan syar'i, maka syaratnya kita tidak dalam keadaan maksiat. Paham? Makanya ada para ulama itu mengatakan kehilangan air hukum itu ada enam hukum azimah, ada hukum rukhsah. Ya? Ada azimah, ada rukhsah. Coba perhatikan. Kalau hukum azimah itu namanya hukum asal. Salat lima waktu asal. Bangkai mayat asal, ya kan? Salat witir sunnah itu asal. Itu namanya azimah. Lam yataghayyal hukum asalan, tidak berubah hukum asal. Tapi kalau berubah hukum dari sulit ke mudah itu disebut dengan rukhsah. Maka rukhsah para ulama mengatakan taghyirul hukmi min su'ubatin ila suhulatin ma'al qiyami sababil hukmil asli. Berubahnya hukum dari yang sulit ke yang mudah, tapi hukum asli tetap ada. Contoh, ketika safar kita sholat, boleh sholat dua rakaan di qasar. Nanti ke alik boleh sholat dua rakaan, ya kan? Sholat empat rakaan boleh kita dua rakaan, boleh di jama'. Asalnya wajib itmam, tidak boleh di jama', tidak boleh di qasar. Asalnya wajib tiap waktu, tapi boleh di qasar. Ini disebut dengan rukhsah. Awalnya sulit, mudah. Nah, ini disebut dengan rukhsah. Ada yang tidak berubah sama sekali. Salat zuhur 4 ini disebut dengan azimah. Faqdul hissi, air al-faqdu hissan tadi, air kehilangan secara hissi, tidak ada air sama sekali, itu adalah azimah, hukum asal azimah. Kalau kita bertayamum, maka itu disebut dengan azimah. Tapi kalau kehilangan air secara syar'i, maka itu disebut dengan rukhsah. Paham? Paham insyaAllah ya? Itu hukum rukhsah dan azimah. Wallahu a'la. Ada pertanyaan? Ada permasalahan terakhir? Itu kalau bagaimana? Apakah wajib kita sekarang kita berada di tempat yang di sana ghalibnya tidak ada air? Kan tidak wajibnya ada, betul tak? Ya. Tapi kita tayamum di sana, tapi sholatnya nanti ketika telah berada tayamum sekarang, lalu pergi sampai di tempat yang di sana udah masuk waktu sholat nih, tapi sampai di sana waktu sampai di tempat yang ghalibnya di sana ada air. Kalau ghalib ada air kan tidak wajibnya ada. Tempat yang ghalibnya tidak ada air, tidak wajibnya ada. Bagaimana sekarang keadaannya? Apakah al-ibrah bimakani al-mashi, bimakani tayamum, atau al-ibrah bimakani sholat? Khilaf. Khilaf antara ulama ini. Kan khilaf, ya kan? Menurut Imam Ibnu Hajar, ya kan? Maka yang menjadi ibrah itu adalah tempat tayamum. Kalau kita tayamum di tempat yang tidak ada air di sana, ya ghalibnya tidak ada air, maka tidak ada yang ada. Ya kan? Kalau kita tayamum di tempat yang ghalibnya di sana ada air, maka ada yang ada hanya. Tapi menurut Imam Ramli adalah apa namanya? Salat. Jadi al-madar adalah mahal salat. Jadi tempat yang jadi ibrah itu adalah mahal salat. Kalau tempat sholat itu ghalib tidak ada air, maka tidak ada yang ada. Kalau ghalib ada air, maka ada yang ada, ya kan? Mana yang rajih? Dua-duanya rajih, ya kan? Terserah aja. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.